الرحيمين واغفر لهم ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل ويصلي فيه وجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار. فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما نوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدوامه وإن قل. وقال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا ما شفت الأنباء 138 باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. باب كأتمان برعمل يعني كونتينيو baik dari qiyamul lail menegakkan malam atau yang lainnya. Di dalam syarahnya diberikan judul yang lebih panjang, fadilatul amal da'in qiyamul lail wa ghairihi, bab keutamaan beramal yang kontinu dari menegakkan malam dan yang lainnya. Wal amri bil iqtisal fil ibadah, perintah untuk mengambil amalan yang sederhana dalam beribadah. Maksud yang sederhana ini wa huwa an ya'khudha minha ma yutiqud dawam 'alayh, itu dia mengambil dari ibadah itu, artinya dia melakukan dari ibadah apa yang mampu dia lakukan secara kontinu. Jadi bukan mengambil yang banyak sekali tapi selesai sudah. Maksud di sini ambil, lakukan ibadah yang menjamin keberlangsungan terus. wa amara man kana fi salatin wa tarakaha wa lihaqahu malal wa nahwu ay yatrukaha hatta yasula dhalik. Perintah siapa melakukan, siapa yang berada dalam sebuah salat lalu dia tinggalkan, lalu muncul pada dirinya rasa malas atau bosan, agar dia meninggalkan perbuatan itu sampai rasa malas itu hilang. Artinya seorang apabila dia melakukan sebuah ibadah yang diiringi oleh rasa malas, sudah tinggalkan rasa bosan. Sebab kalau ada unsur bosan lalu dipaksakan, akan menjadikan dia tidak senang. Dia tinggalkan itu sampai rasa bosannya hilang, baru itu kembali dia lakukan. Hadis yang pertama dari bab ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, dia mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tikar. Wa kana yuhajjiruhu min al-lail fi yusalli fihi. Beliau siapkan tikar itu, dikhususkan beliau salat di situ. Ja'ala an-nas yusalluna bi salatihi. Nabi mengkhususkan sebagaimana pada hadis sebelumnya dibikin seperti kamar kecil dalam ibadah. Maka orang-orang yang ada mulai mengikuti salat Rasulullah. Subuh bin nahar, lalu Nabi mengembangkan kembali tikar yang disusun untuk membuat tempat beliau, mengembangnya pada siang hari. Pasal relatif mereka bangkit pada sebuah malam sebagaimana hadis sebelumnya, mereka sudah ngumpul, tapi Nabi tidak pernah tidak keluar juga. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum min al-amal ma tutiqun. Kerjakanlah oleh kalian amalan yang mampu kalian lakukan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Wa inna hafal amali ila Allah ma zuwi ma'alayhi wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang selalu dilakukan di atasnya. Wa in qalla. Walaupun sedikit. Wa kana ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza 'amilu 'amalan batu. Adalah keluarga Muhammad apabila mereka mengamalkan semua amalan, mereka continue satu batu, kokoh, selalu konsisten terus menerus di dalam amalan tersebut. dalam hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali ahabbu ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal adwaruhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala lebih menjawab yang paling konsisten, yang terus menerus walaupun amalannya sedikit. Yang lebih dicintai dari Allah adalah yang paling konsisten di dalam amalan. Kemudian hadis yang ketiga dari Al-Qamah Qal Sa'altu Ummul Mu'minin Aisyata. Aku bertanya kepada Ummul Mu'minin Aisyah. Qal, yani Al-Qamah mengatakan, Quntu ya Ummul Mu'minin, wahai Ummul Mu'minin, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Bagaimana dahulu amalan Rasulullah itu? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu? Syai'an min al-ayyam, yani mengkhususkan hari-hari tertentu dengan amalan? Qala, dia mengatakan, la. Aisyah mengatakan tidak. Kana amalu dimah. Amalan beliau itu adalah kontinu. Dimah maknanya yadumu alaihi wa la yaqta'uhu. Yang terus menerus, yang tidak pernah terputus. Ya, kontinu, terus menerus, konsisten. Itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Siapa di antara kalian yang mampu atas apa yang Nabi lakukan, yang mampu Nabi lakukan? Tidak ada di antara kalian yang mampu seperti yang lakukan oleh Nabi, karena Nabi betul-betul konsisten atas amalan. Hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ila Allah ta'ala adwaruha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, paling amalan yang paling konsisten, wa in qalla, walaupun amalan itu adalah sedikit. Wa kana Aisyah idza 'amilat al-'amal lazimat. Adalah Aisyah apabila dia melakukan satu amalan, beliau kaum muslimin dan muslimat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi yang menjelaskan di dalam syarahnya, alaikum minal amali ma tutiqun, kerjakanlah oleh kalian amalan yang mampu kalian lakukan, ay tutiqun ad-dawama alai bila dharar. Jadi mampu bukan di dalam mengerjakannya, tapi mampu untuk continue tanpa membahayakan, tanpa ada unsur mencelakakan. Jadi maksud dari tutipun, apa yang sanggup kalian lakukan bukan mengerjakannya sekali, tapi sanggup untuk mempertahankannya وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة. Maka dalam hadis ini ada kandungan di dalamnya, yaitu dorongan untuk sederhana dalam beribadah. Wajtinabut ta'ammuq, menjauhkan sikap mendalam-dalami, memberat-beratkan. Jadi mensederhanakan apa yang mampu itu kita. Tapi mampu ini sih adalah mampu untuk continue, terus menerus. وليس الحديث مختصا بالصلاة. Hadis ini bukan khusus untuk salat saja. Bal wa'am fi jami'i a'malil qalb. Tapi ini adalah universal, mencakup seluruh amalan-amalan kebajikan. Untuk bersedekah, berapa mampunya kita setiap hari bersedekah? Sudah kita kerjakan semampunya. Mampunya di sini mampu kontinu. Baca Al-Quran, berapa mampunya kita untuk bisa stabil, konsisten? Inna Allah la yamalu hatta tamal. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Imam Nawawi dia mengatakan di dalam riwayat yang lain disebutkan la yas'al hatta tas'amu. Sa'am juga artinya adalah bosan. Wa ma'na wa huma bima'na, keduanya sama. Malal dengan sa'am sama-sama maknanya bosan. Qala al-ulama al-malal wal sa'am bil ma'na al-muta'aruf bi haqqina muhari fi haqqillah ta'ala. Sifat bosan atau rasa bosan yang ada pada kita, yang kita kenal terhadap diri kita, maka sifat yang seperti ini mustahil pada hak Allah. Baik ibu ta'wilul hadis, maka perlu untuk meluruskan maknanya. Para muhaqqiqun, ulama-ulama yang mentahqiq, maknanya la yu'amilukum mu'amalatal mal fayaqta'u 'ankum thawabahu wa jazaa'ahu, fayaqta'u 'ankum thawabahu wa jazaa'ahu wa basta fadlihi wa rahmatihi hatta taqta'u 'amalakum. Yani Allah tidak memperlakukan kalian seperti memperlakukan harta. Sehingga memutuskan pahala, balasan dan karunian serta rahmatnya sampai kalian memutuskan amalan kalian. Qila ma'anahu la yamalu idha malaltu, Allah tidak akan pernah bosan walaupun kalian bosan. Jadi maksudnya Allah tidak akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan harta. Perlakuan harta, kita beri, dia beri. Kalau tidak beri, kita tidak beri. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi. Berapa rahmat Allah yang maha luas, kadang-kadang kita melakukan dosa, rahmat Allah tetap ada kepada kita. Ya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi pahala, selalu memberikan perhatian kepada kita. Terkadang walaupun kita tidak menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. puasa, walaupun kita besar. Qala Ibnu Qutaybah Ibnu Qutaybah wa ghayruhu wa hakkahu Qattabi wa ghayruhu wa ashadu fihi syi'ran. Ungkapan di atas itu diucapkan oleh Ibnu Qutaybah dan yang lainnya, diceritakan oleh Qattabi dan yang lainnya, dan mereka membuat syair dalam masalah. ومثاله قول في البليغ فلان لا ينقطع حتى يقطع خصوما. Hampir mirip dengan perkataan mereka yang kataan yang sangat bernilai sastra itu, si fulan tidak memutuskan hubungan sampai ia tahu khusumahu, sampai dia memutuskan atau memberhentikan pemusuhannya. Makna ulaya kata idza qata khusumah, bahwasanya dia tidak akan, dia tidak memutuskan apabila putus pemusuhannya. Walau kana ma'na wa yanqati idza qata khusumah lam yakun lahu fadlun 'ala ghayrihi. Kalau seandainya dia memutus, dia terputus hubungannya apabila putus khusumannya, khusumannya, maka dia tidak memiliki keutamaan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia wa rahmatullah wa rahmatuhu wasi'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Allah tidak akan pernah berhenti memberikan rahmatnya kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahman yang maha luas. Ya, tidak akan pernah berhenti. Wa fi hadha al-hadith, dalam hadis ini kamal syafaqatihi wa rafatihi li ummatihi. Dalam hadis ini memberitahukan kepada kita akan kesempurnaan kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Kenapa? Li'annahu arsyadahu ila ma yuslihuhu. Karena Nabi membimbing mereka kepada apa yang lebih baik untuk mereka. Wa huwa ma yumakkinuhum dawam 'alaihi bila masyaqqatin wal adam. Itu Nabi SAW memberikan kemampuan untuk mereka untuk bisa continue tanpa ada beban, tanpa ada yang mencelakakan. Fatakunu nafsu anshar wal qalbu munsharihan tatimmul ibadah. Maka dalam kondisi itu orang dengan senang, maka jiwanya bersemangat, hatinya lapang, maka ibadahnya menjadi sempurna. Tapi kalau seandainya beban, ada unsur paksa, mungkin boleh jadi satu kali itu dia bisa lakukan, setelah itu muncul kemusan. Bikhalafi man ta'ata min al-a'mal la yashuq. Berbeda dengan orang yang mengamalkan amalan yang dia merasa beban. Fa innahu yusalli li an yutrakahu aw ba'dahu aw yaf'alu bi kulfah bi ghairi syarhi qalbi fa yafutu khairun 'adzim. Maka dia sedang dalam rangka amalannya ini, sedang dalam rangka meninggalkan amalannya. Dia ingin sholat tapi tak pasuh, bisa tak sholat ya? Atau dia tinggalkan sebagian, dia sholat sekarang, dia coba untuk 11 rakaat pada malam hari, dipaksakan dirinya, udah besok mungkin waduh udah balik mana sebalik, nah, tinggal separuh dua selah atau sampai selah terus terus, ya? Atau dia lakukan dengan ada beban, tanpa hati yang lapang, maka akan hilang darinya kebaikan yang banyak. Jadi kalau dia dari awal dia kerjakan dua rakaat, dengan senang dia mengerjakan dua rakaat. Mungkin dia nikmati sholatnya dari dua rakaat. Ya, besok dia kerjakan lagi dengan senang hati. Ringan, tidak membeban-beban. Waqadzamallah subhanahu wa ta'ala man i'tada ibadatan tsumma akhrat. Allah mencela orang yang sudah biasa melakukan sebuah ibadah lalu dia tinggalkan. Orang yang sudah biasa menghafal Al-Qur'an lalu dia tinggalkan, dicela. Orang yang sudah biasa untuk murojaah lalu dia tinggalkan, dicela. Orang yang biasa untuk melakukan puasa sunnah lalu dia tinggalkan karena ada rasa putus-putusan, dicela. Begitu seterusnya. Maka kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As, dia menyesal dan meninggalkan sikapnya, meninggalkan keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada dia untuk meringankan amal ibadah agar bisa continue. Apa? Dia mengatakan kepada Nabi, saya bisa puasa setiap hari. Hari ini puasa, besok puasa, aja tahu, dimampu karena tubuhnya kuat. Tetapi tidak. Puasa 3 hari setiap bulan, satu amalan dipagangkan menjadi 10 kali. Itu adalah amalan saat kakak sudah puasa 1 bulan penuh. Karena 3 hari kali 10, 30. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu, puasana saudaraku Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala, puasa. Lalu dikerjakanlah itu. Dia mengajarkan puasa Nabi Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia masih mengerjakan puasa Nabi Daud sampai tua. Ketika tua, fisik sudah lemah, ya. Jadi mau merubah, dia tidak ingin merubah kondisi yang ditinggalkan oleh Nabi terhadap dirinya. Maka di situ mulai penyesalan. Kenapa saya tidak menerima tawaran Allah? 3 hari setiap bulan, maka sampai wafat pun bisa dilakukan. Nah, jadi kita disuruh untuk continue terus, dan Allah Subhanahu wa Taala mencela orang yang sudah terbiasa dalam sebuah ibadah lalu dia tinggal. Biasa dia menyumbang lalu dia tinggal. Fa'inna ahabbal amali ila Allah ma dumi innama duwi ma alaihi ma duma ma duwi ma madu'i ma'alaihi wa yukannya. Itu amalan yang paling dicintai Allah adalah yang selalu walaupun dia sedikit. Di sini dorongan untuk mudawama 'alal amal, continue, konsisten bersama. Wa inna qalilahu adda'i khairun min katsirin yang qati'. Sesungguhnya yang sedikitnya tapi terus menerus lebih baik daripada banyak tapi terputus. Wa inna makana qalilu da'im khairan min katsirin munqati', li'anna bidawamil qalil tadumu ta'ah. Kenapa amalan yang sedikit tapi kontinu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus? Karena yang kontinu, yang sedikit yang kontinu, berarti dia selalu melakukan ketaatan. Sebagai contoh, orang berinfak setiap bulan Ramadan 10 juta tapi hanya bulan Ramadan ini. Ada orang hanya 2000 setiap hari, 2000 setiap hari, 1 tahun berapa? Ya, enggak sampai 1 juta ya, yang kurang lebih 730 ribu. Tapi setiap hari dia bersedekah. Setiap hari, satu hari bersedekah. Kalau ini dia hanya bersedekah sekali dalam setahun. Nah, dia selalu melakukan ibadah, berzikir, bermuraqabah, berniat, berikhlas, beriqbal ala khalq subhanahu wa ta'ala. Setiap continue terus ketaatannya, zikirnya kepada Allah, muraqabah, merasa mawas diri kepada Allah, niatnya, ikhlasnya, menghadap kepada sang khaliknya, selalu sahabat. Wa yuthmiru al-khalil da'im bihith yazidu 'ala al-kadhib al-muqatti' ad'af al-kadhib. Yang sedikit tapi kontinu itu membuahkan hasil yang lebih banyak daripada yang banyak tapi terputus. Hasilnya yang sedikit tapi semakin banyak. Yang banyak manfaatnya. Kaum muslimin dan muslimat juga telah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dapat terdengar dari hadis Nabi dan keterangan dari ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Imam Nawawi dalam syarah ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.